Mitra Bisnis, pemerintah sedang merevisi kurikulum pendidikan untuk diterapkan mulai tahun ajaran depan. Kurikulum saat ini dinilai sangat kaku, membosankan, dan tidak efektif. Dalam kurikulum baru, jumlah mata pelajaran akan dikurangi, seperti IPA dan IPS untuk tingkat SD akan dihapus. Pendidikan karakter akan menjadi fokus, dan metode pengajaran melibatkan siswa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Akademisi Prasetya Mulia Business School, Lukas Setia Atmaja. Pak Lukas, apa komentar Anda terkait revisi ini? Jadi komentarnya pada SD, SMP, sampai SMA mungkin ya. Menurut saya ini sesuatu yang baik ya mungkin ya. Karena kebetulan saya juga punya anak ya, 3 yang juga di level SD dan SMA. Selama ini kan kita banyak bicara bahwa pendidikan kita ini terlalu pasif kan anak-anak kita ya. Mereka menghafal dan sebagainya. Kemudian kita ingin mereka lebih aktif. Ada istilah active learning. Jadi dengan active learning ini diharapkan siswa dia berusaha mencari sendiri gitu ya. Guru adalah fasilitator, bukan sebagai orang yang paling tahu lalu mentransfer ilmu ke murid, tapi dia sebagai fasilitator supaya muridnya aktif untuk mencari ilmu itu sendiri. Saya setuju kalau misalnya itu dikurangi bagian knowledge, tapi skill ditingkatkan. Nah, skill kan bisa macam-macam. Problem solving skill misalnya, analytical ability skill, interpersonal skill, teamwork skill, misalnya. Itu semuanya akan dibutuhkan ketika mereka masuk ke perguruan tinggi ya, ke pendidikan yang lebih tinggi. Karakter sih saya setuju sekali, karena negara ini kan punya PR yang besar ya, dalam pembentukan karakter. Kita lihat aja bahwa kasus korupsi dan sebagainya itu kan sebenarnya kan bukti bahwa ada problem dalam pembentukan karakter. Kalau kita ingat kita waktu zaman saya sekolah dulu kan, itu selalu ada mata pelajaran budi pekerti atau semacam itu kan ya. Itu kan sebenarnya bagian dari pembentukan karakter. Nah, seperti juga di Prasetya Mulia juga bagi kami itu kalau hanya jadi pandai, berpengetahuan itu kurang. Orang atau lulusan kita ini dia harus punya karakter yang kuat. Menjadi orang yang punya etika, yang strong karakternya, yang membela kebenaran dan sebagainya. Yang berkontribusi bagi bangsa negara. Nah, itu hanya bisa jalan kalau karakternya bagus. Nah, karakter ini kan dibentuknya memang harus dari kecil. Seperti atlet lah. Atlet itu nggak mungkin dibentuk kalau udah besar. Paling bagus tuh dia dibentuk dari kecil. Mulai dari tanamkan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Nah, kalau dalam hal active learning dan penekanan pada karakter building, saya setuju. Nah, cuma masalahnya gini, kurikulum tinggal kurikulum. Kalau itu tidak bisa dilaksanakan oleh tentunya para fasilitator atau para pengajarnya ya, dalam arti guru ya. Sehingga tentunya guru sebagai ujung tombak yang menjalankan kurikulum itu, mereka juga tentunya harus siap untuk, mereka harus yakin bahwa ini kurikulum yang saat ini mungkin lebih baik dari sebelumnya, dan mereka tahu how to-nya itu, bagaimana mereka bisa mengeksekusi kurikulum itu melalui metode-metode pengajaran yang memang bisa mencapai sasarannya, kalau menurut saya begitu. Lalu, bagaimana Bapak menilai rencana revisi kurikulum yang akan diterapkan mulai tahun ajaran depan? Apakah waktu persiapannya akan cukup, Pak? Mengingat masih perlu dilakukan training kepada guru dan lainnya. Ya memang mentraining guru kan nggak bisa cepat juga ya. Sehingga saya nggak tahu apakah timeline 1 tahun itu terlalu cepat atau mungkin perlu diperpanjang gitu. Katakanlah ada masa transisinya begitu kan, 2 tahun misalnya. Itu saya nggak tahu karena ya yang jelas kalau itu harus dilakukan itu memang butuh waktu kan. Kita tahu kan jumlah guru kan begitu banyak gitu ya. Dan siapa trainernya gitu kan. Itu apakah mungkin selesai dalam waktu 1 tahun. Itu yang mesti dipertimbangkan juga mengenai waktu. Demikian Akademisi Prasetya Mulia Business School, Lukas Setia Atmaja. Saya Wendy Lim.